terus mendengarkan Radio Gaung Aman. Diseribingkan dari Jalan Tebet Timur Dalam Raya nomor 11 A Jakarta Selatan. Hai Sobat Nusantara, apa kabar Anda di hari ini? Berjumpa lagi dengan saya Titi Pangestu dalam bincang khusus bersama pejuang masyarakat adat. Sobat Nusantara, untuk edisi kali ini saya hadir membawakan peran perempuan aman pasca temu nasional kedua. Dan pada sambungan telepon kami sudah terhubung dengan Ketua Umum Perempuan Aman, yaitu Ibu Devi Anggraini yang biasa saya sapa dengan Bunda Devi. Halo Bunda Devi. Halo, selamat sore Ti. Sore, salam apa kabar? Salam baik, baik. Oke, okay. Nah Bunda Devi nih kita ngobrol-ngobrol sekarang by phone. Nanti nextnya kita akan ketemu nih dengan teman-teman dari Perempuan Aman dan juga pasti dengan anggota dari Perempuan Aman. Nah Bunda Devi ini pengen tanya banget nih soalnya kan ini kan sudah 4 tahun berlalu dari kegiatan temu nasional kedua Perempuan Aman tahun 2015. Pengen banget. 4 tahun ya. Iya, ini mau 5 tahun ya, menyentuh 5 tahun. Ini pengen banget nih Sobat Nusantara dan juga pastinya teman-teman dari komunitas masyarakat adat dan pastinya juga perempuan adat di luar sana pengen tahu setelah pasca 2015 temunas kedua dilaksanakan waktu itu di Bogor kalau gak salah ya. Iya. Pengen tahu bagaimana saat ini merespon mandat yang sudah diputuskan dan bagaimana memastikan organisasi berjalan, apa yang dibayangkan ketika dan sekarang pastinya menjadi ketua umum harus menjalankan organisasi ini. Sebetulnya kalau ditanya reaksi pertama shock. Kenapa? Karena terus terang tidak pernah terpikirkan memimpin satu organisasi massa perempuan, perempuan adat, di mana organisasi ini berbasis keanggotaan individu perempuan adat dari komunitas anggota aman. Sama sekali nggak pernah membayangkan. Dan shock karena saya harus belajar kemana ya? Karena sebenarnya nggak cukup banyak organisasi massa perempuan, terutama perempuan yang berada di kampung-kampung dan membayangkan seperti apa ya organisir mereka gitu, jarak yang sangat jauh, komunikasi seperti apa yang dilakukan gitu untuk bisa membuat mereka bisa masuk di dalam proses-proses seperti yang dimandatkan oleh keputusan-keputusan temu nasional. Itu sih reaksi pertamanya. Tapi buat saya, begitu diputuskan ya, dan menerima mandat ini, yang terpikirkan kemudian sebagai organisasi massa perempuan, tentunya tantangan utama adalah bagaimana membuat kejelasan keanggotaan melalui proses mendokumentasikan ulang seluruh anggota-anggota perempuan aman yang sudah ada dari periode sebelumnya. Saya masih ingat sekali angkanya, 666 anggota yang kemudian harus kita lihat kembali, kita data ulang supaya kita punya database yang cukup kuat dan tahu bahwa organisasi ini memang keanggotaannya jelas gitu. Ini respon pertama ya. Dan yang kedua memang mencoba mencari jalan untuk bisa memfasilitasi, pasti harus ada apa yang membantu proses-proses ini. Dan memang yang kedua adalah mempersiapkan sekretariat nasional untuk bisa memudahkan kerja-kerja di dalam menjalankan pendataan, menyelenggarakan organisasi. Jadi itu proses-proses yang kemudian di dalam 6 bulan pertama disiapkan. Dan kemudian memang mencoba mencari tahu apa saja sebenarnya sudah dimiliki oleh organisasi ini dan apa yang akan kita lanjutkan ke depan. dari proses belajar 3 tahun sebelumnya gitu. Itu sih dari ketika menerima mandat ya. Pasca 2015 yang diketahui bahwa anggotanya 666 anggota ya Bun ya. Masih hafal sampai sekarang ya? Masih hafal dong. Dan pasti angkanya sudah berubah. Nah, ini masih membahas tentang tahun 2015. Masih flashback di tahun 2015. Saat Temunas kedua ini kan memutuskan dan juga memandatkan bahwa kepengurusan organisasi Perempuan Aman periode selanjutnya yaitu 2016 hingga 2020 dan keanggotaannya ini terorganisir dalam wilayah pengorganisasian. Nah, untuk ini bagaimana perkembangannya hingga saat ini dari mulai tahun 2015 mendata ada 666 anggota yang mesti dilihat kembali dan sekarang seperti apa kondisi organisasi dan juga pastinya keanggotaannya? Yang memang paling mendasar pasca temu nasional kedua itu adalah perubahan struktur di Perempuan Aman. Organisasi ini kemudian dimandatkan untuk memiliki anggota, tapi harus terkonsolidasi dalam 3 bentuk wilayah pengorganisasian di Perempuan Aman. 3 bentuk itu adalah pengurus harian komunitas, pengurus harian daerah, dan pengurus harian wilayah. Sesuatu yang berbeda sama sekali dengan periode 2012 dan 2015, yang keanggotaannya kemudian dikoordinir oleh koordinator daerah dan koordinator wilayah. Proses transisi ini sendiri membutuhkan waktu ya. Pertama sekali kita mencoba 1 tahun untuk bisa melewati dan menyesuaikan dengan proses-proses struktur yang baru. Ternyata nggak mudah memang mencoba mendata ulang, memverifikasi lagi keanggotaan, dan itu menjadi fokus utama selama 1 tahun untuk mulai menyiapkan sistem gitu. Nah, proses ini memang kita gunakan menelpon 666 orang, sesuatu yang luar kita biasa, lakukan ya. Memakan banyak waktu sebetulnya dan harus tahan kuping panas. Tapi ini kami lakukan supaya kami tahu betul bahwa kami mendapatkan konsen dari setiap anggota bahwa mereka memang menyatakan diri bersedia menjadi anggota Perempuan Aman. Dan proses pendata ulang ini kemudian menghantarkan kami pada pernyataan resmi hanya 20 anggota yang pada saat itu bersedia bergabung dengan Perempuan Aman. Masih bersedia bergabung dengan Perempuan Aman dari 666 nama. Oke. Okay. Tapi buat kami ini modal awal ya, gitu. Dan dari 20 orang kemudian kita mendiskusikan bahwa proses ini tentunya proses yang dilakukan oleh 20 orang bersama-sama dengan Sekretariat Nasional mensosialisasikan Perempuan Aman dan kemudian memang mengajak teman-teman yang masih mau menjadi bagian dari organisasi ini. Kalau kita lihat sekarang, ini anggota 1974 berdasarkan rapat kerja nasional keempat Perempuan Aman yang berlangsung di bulan April 2019 ini, dan itu ada 45 wilayah pengorganisasian. Nah, proses transisi baru selesai sebenarnya April 2017 setelah Kongres kelima Masyarakat Adat di Medan gitu. Dan proses itu kami gunakan untuk menyampaikan bahwa masa transisi akan berakhir, anggota-anggota Perempuan Aman yang masih terdaftar secara individu tetapi tidak memiliki wilayah pengorganisasian atau belum bergabung di dalam pengurus harian komunitas, pengurus harian daerah, ataupun pengurus harian wilayah untuk segera membentuk wilayah-wilayah pengorganisasian supaya bisa tetap menjadi anggota organisasi ini. Karena itu mandat dari Statutanya Perempuan Aman periode 2015-2020. Oke, okay. Ini ada hal yang menarik dari pendataan 666 anggota, lalu kemudian mulai mendata, menelpon segala macam, harus menahan kuping dari panasnya, hingga akhirnya menjadi 20 anggota yang diseleksi dan masih mau bertahan dengan Perempuan Aman. Ini menjadi salah satu bagian dari tantangan kah dalam awal menjadi ketua umum periode selanjutnya dari organisasi Perempuan Aman? Ya, itu tantangan pasti ya. Tapi buat saya, proses ini adalah proses membangun komitmen bersama gitu. Jadi dengan 20 orang kita memulai untuk bisa menjalankan organisasi ini. Dan saya bersyukur sebenarnya banyak perempuan yang muda, ibu-ibu yang kemudian menyatakan ayo kita bangun. Dan kemudian ketika prosesnya dilakukan, kita bisa melihat perkembangan perempuan aman di dalam 4 tahun ini menurut saya cukup cepat ya. Dari sisi jumlah mungkin ya 1974 kalau dilihat secara angka mungkin tidak besar, tapi buat tantangan perempuan berorganisasi kalau kita lihat itu angka yang cukup cepat di dalam proses-prosesnya. Kenapa? Karena seluruh wilayah pengorganisasian yang diinisiasi oleh perempuan aman itu tidak dibiayai, tidak mendapatkan dukungan pendanaan dari proyek manapun gitu ya. Jadi mereka memang membangun sendiri organisasinya, membiayai sendiri melalui iuran anggota untuk seluruh aktivitas harian yang dilakukan di wilayah pengorganisasian gitu. Jadi menurut saya tantangan itu bukan hanya pada ketua umum, bahkan pada kawan-kawan di wilayah pengorganisasian gitu. Jadi ini yang menarik dari proses hampir 4 tahun. Saya melihat 45 wilayah pengorganisasian ini meski dengan tantangan yang beragam, mereka membangun terus di wilayah pengorganisasiannya gitu. Yang kalau kita lihat sekarang sebenarnya ada 696 calon anggota dari 7 calon wilayah pengorganisasian yang sebenarnya sudah mendaftarkan dan akan disahkan pada proses pengambilan keputusan berikutnya diharapkan di dalam bulan November tahun ini. Jadi dengan begitu sebenarnya kalau kita bisa mengesahkan seluruh calon anggota ini tanpa hambatan, itu ada 2.000 lebih anggota perempuan aman yang akan masuk ke dalam temu nasional ketiga perempuan aman di bulan April 2020 gitu. Nah, tantangan yang berat itu sebenarnya ada di salah satunya yang mengusulkan untuk menjadi calon anggota melalui wilayah pengorganisasian ini ternyata komunitasnya belum komunitas anggota aman. Itu salah satu tantangan yang kami hadapi di banyak wilayah gitu. Dan tertundanya pengesahan calon anggota salah satunya karena mereka belum menjadi komunitas anggota aman gitu. Ini banyak tempat, Barito Timur, Aru, dan masih ada beberapa tempat lain ya yang sama gitu. Oke, jadi padahal anggota yang ingin menjadi calon anggota dari organisasi perempuan aman adalah mereka yang banyak hadir malah bukan dari anggota komunitas anggota aman. Ya, karena cara bekerja perempuan aman di wilayah pengorganisasian, kami tidak eksklusif di dalam mengorganisir diri. Ya, jadi seluruh kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh wilayah pengorganisasian bisa diikuti oleh perempuan adat dari kampung manapun selama mereka menyatakan bersedia gitu. Tapi memang fasilitas organisasi, kesempatan mereka untuk mendapatkan peningkatan kapasitas tentunya menjadi hak dari anggota perempuan aman. Hanya itu yang membedakan. Sehingga melalui proses itu, sebenarnya banyak sekali perempuan-perempuan adat dari kampung-kampung di sekitar wilayah pengorganisasian perempuan aman yang kemudian tertarik untuk menjadi bagian dari organisasi ini. Tapi memang kami dengan terbuka mengatakan ibu harus mendorong komunitasnya menjadi anggota aman kalau mereka belum anggota aman. Atau mendorong mereka untuk mengecek, tanya sama pengurus kampung apakah mereka menjadi komunitas anggota aman atau belum. Dan kami tentunya di Sekretariat Nasional akan mengecek juga apakah komunitas ini adalah anggota aman atau bukan gitu. Dan biasanya komunikasi itu akan kami sampaikan kepada mereka sehingga prosesnya bisa dilakukan gitu. Oke, ini ada hal yang sangat menarik sekali karena kita semua juga tahu, pendengar juga tahu bahwa lingkup perempuan adat ini sangat kental dengan budaya patriarki. Oke. Nah, bagaimana siasat Bunda Devi sebagai ketua umum dari Perempuan Aman dan juga teman-teman di wilayah pengorganisasian untuk mengajak mereka secara personal bergabung bersama organisasi Perempuan Aman? mau ikut bergabung. Sedangkan budaya patriarkinya ini sangat kental sekali dan mereka harus bagaimana melakukan siasat sehingga ini jumlahnya luar biasa, pertambahan yang luar mencapai luar biasa walaupun kalau dibandingkan dengan jumlah komunitas anggota aman memang tidak sebanding, belum ada setengahnya, tapi ini pencapaian yang luar biasa. Saya melihatnya begini ya. Kalau kita melihat keanggotaan di perempuan aman, itu kan dia dikonsolidasikan pada tiga wilayah pengorganisasian. Tiga wilayah pengorganisasian ini sebenarnya setara posisinya, tidak ada yang lebih tinggi, tidak struktural seperti di AMAN sebagai organisasi induk. Jadi antara PHW, PHD, dan PHKOM, itu posisinya tidak ada yang lebih tinggi. Sifatnya hanya koordinasi saja, mereka sama-sama otonom gitu. Tiga bentuk wilayah pengorganisasian ini sebenarnya ingin mencoba menjawab tantangan berorganisasi perempuan. Nggak mudah. Kalau Titi tadi menyebutkan soal patriarki, juga feodalisme. Ya. Nah, tiga bentuk wilayah pengorganisasian ini sebenarnya membantu kawan-kawan perempuan adat untuk masuk ke dalam organisasi tanpa harus merasa, oh saya kan bukan bagian dari situ, karena saya nggak punya pengetahuan, saya nggak punya pendidikan, itu terasa sekali sebetulnya. Nah, di dalam proses melalui tiga wilayah bentuk wilayah pengorganisasian ini, karena bersifat kerelaan untuk menjadi anggota atas dasar kemauan sendiri, sehingga selalu kami mengatakan kepada kawan-kawan di Perempuan Aman, ayo siapa saja yang mau berorganisasi. Siapa saja yang mau bekerja untuk organisasi ini, siapa saja yang mau berkumpul, kita mulai dari yang mau itu aja. Sehingga sebenarnya banyak sekali kesempatan yang terbuka, karena membangunnya bersama-sama, mereka kalau untuk PHKOM harus ada minimal 25 orang yang bersetuju, artinya mereka harus saling mengkonsolidasikan diri 25 orang ini, kalau PHD harus 30 orang minimal mengkonsolidasikan diri, harus dari 3 kampung yang berbeda. Jadi bayangkan mereka harus berkomunikasi untuk bisa membangun wilayah pengorganisasiannya. Okay. Sehingga dengan situasi itu membuat kawan-kawan perempuan adat kemudian nggak lagi merasa bahwa si A lebih tinggi, si B lebih rendah. Mereka harus sama-sama menyatakan kesediaannya. Kalau orang sudah bernegosiasi, itu artinya dalam posisi yang paling tidak setara. Gitu. Nah, ini proses awal sekali ya, gitu. Nah, proses yang lain adalah soal bagaimana memahamkan organisasi kepada perempuan adat, gitu. Jadi peningkatan kapasitasnya dilakukan melalui konsolidasi terus-menerus. Jadi kalau dilihat di Perempuan Aman, mandat statutanya Perempuan Aman itu rakernas itu hanya minimal 1 kali dalam 5 tahun kepengurusan ini. Tapi Perempuan Aman sudah menyelenggarakan 3 RPP, rapat pengurus pusat, 3 kali rapat pengurus pusat, dan 4 kali rapat kerja nasional Perempuan Aman. Karena ini adalah upaya mengkonsolidasikan anggota dan pengurus secara terus-menerus gitu. Gitu sih caranya. Oke. Nah, aku menggambarkan bahwa ini adalah suatu bentuk kepercayaan diri yang muncul di perempuan-perempuan adat. Yang tadi Bunda Devi sempat sampaikan bahwa, aku nggak mungkin bergabung karena aku tidak memiliki pengetahuan. Tapi ketika diajak bergabung, siapapun mau bekerja untuk organisasi ini dulu. Nah, itu kan mencoba untuk membangun kepercayaan diri dari masing-masing perempuan adat yang ada di wilayah dan juga di komunitas. Nah, menurut sepengetahuan Bunda Devi selama ini melihat proses tersebut, apa yang paling menonjol dikeluarkan dari perempuan adat, masing-masing perempuan adat? Begini, yang paling utama sebenarnya adalah mereka melihat Perempuan Aman sebagai rumah amannya mereka. Untuk bisa berbicara, mendiskusikan, menanyakan pertanyaan-pertanyaan, pembicaraan-pembicaraan yang mungkin kalau mereka lakukan itu di tempat lain, mereka malu. Mereka ragu-ragu. Nah, di Perempuan Aman, di dalam seluruh proses-proses berorganisasi, kita selalu menyampaikan, kalau lebih nyaman pakai bahasa sendiri. Nanti kita cari cara untuk bisa menerjemahkannya, ya. Pertanyaan apapun itu bentuknya tanyakan, jangan disimpan. Karena hanya dengan cara itu sebetulnya kawan-kawan perempuan punya kesempatan untuk bisa mendengarkan pandangan orang lain gitu, dan kemudian bisa menyampaikan pandangannya sendiri dan bisa menyampaikan kekhawatiran dan apapun yang ingin mereka sampaikan di dalam wadah ini ya. Perempuan aman itu adalah rumah amannya mereka gitu. Jadi proses ini sebenarnya kita lakukan secara terus-menerus melalui proses-proses konsolidasi itu. Apakah rapat pengurus pusat, apakah rapat kerja nasional, konsolidasi di wilayah pengorganisasian, itu adalah proses yang kita lakukan. Sehingga lama-kelamaan, kepercayaan diri kawan-kawan perempuan adat mulai terbangun untuk bisa melihat bahwa, oh ternyata menanyakan itu tuh nggak masalah ya. Mempertanyakan atau mengkritisi hal ini atau menyampaikan hal ini itu bukan hal yang remeh-temeh misalnya. Bicara soal bagaimana pangan harus dipenuhi, bagaimana tanah untuk bahan baku anyaman sudah nggak ada gitu, karena sudah diambil oleh tambang dan seterusnya gitu. Hal-hal yang begini ternyata bukan hanya urusan perempuan, tapi juga menjadi perhatian banyak orang gitu. Karena ini akan punya kaitan panjang pada ketahanan hidup komunitas. Nah, proses inilah yang sebenarnya terus-menerus dibangun oleh perempuan aman di dalam pertemuan-pertemuannya, sehingga memang perlahan-lahan kawan-kawan perempuan adat mulai punya kepercayaan diri untuk bertemu, berdiskusi, untuk masuk pada proses-proses pengambilan keputusan, bahkan bukan hanya di perempuan aman. Kalau kita lihat sekarang kawan-kawan perempuan aman sudah mulai berani untuk mendatangi pengurus BPH daerah dan wilayah untuk menanyakan, kami harusnya menjadi peserta ya di dalam proses pengambilan keputusan di BPH wilayah dan di dalam proses wilayah dan daerah aman gitu. Mereka kalau nggak mendapatkan undangan, mereka tanyakan. Atau mereka menyatakan, kami akan hadir. Gitu. Bukan hanya pada proses pengambilan keputusan, bahkan pada dengar pendapat dengan DPRD, seperti di Barito Timur, kawan-kawan kemudian mengambil inisiatif untuk datang ketika itu membicarakan perda tentang masyarakat adat. Hal yang sama dengan Pater, Sumatera Utara. Menurut saya, mulai terlihat bagaimana kawan-kawan perempuan memahami bahwa hak mereka harus diperjuangkan oleh mereka. Mereka harus kelihatan. Caranya adalah mereka harus masuk dalam proses-proses itu, gitu. Jadi ini yang saya lihat perkembangannya, Titi, selama 4 tahun ini ya. Dan masih banyak ragam perkembangan lain, gitu. Oke, masih banyak perkembangan lain. Nah, ini kalau kita ngobrolin soal capaian organisasi. Tadi dari jumlah anggota yang sebelumnya berjumlah 666, lalu terdeteksi hanya 20 anggota yang mau masih bertahan, dan sekarang sudah di angka 1.974 anggota perempuan adat. Ini salah satu capaian yang sudah berjalan. Dan ada tidak capaian-capaian lagi yang capaian-capaian organisasi yang sudah dicapai oleh organisasi perempuan aman? Saat ini sebenarnya yang paling membanggakan, 45 wilayah pengorganisasian ini sebenarnya membiayai sendiri seluruh aktivitasnya. Yang itu kan artinya iuran anggota berjalan dengan baik, ya. Dan itu dikelola langsung di wilayah pengorganisasian. Jadi mereka hanya mengirimkan kepada Sekretariat Nasional iuran anggotanya 2 kali dalam setahun, yaitu di bulan April dan bulan September. Itu untuk kartu anggota dan kartu iuran anggota. Jadi hanya 2 bulan dalam setahun. Nah, yang lain sebenarnya kawan-kawan perempuan adat ini di wilayah-wilayah pengorganisasian perempuan aman punya capaian yang berbeda-beda. Ada yang terlibat dengan sekolah adat, tapi di perempuan aman kami menyebutnya tidak secara khusus sekolah, karena banyak inisiatif yang dibangun berbentuk sanggar belajar gitu. Jadi misalnya latihan menganyam di Barito Timur sekarang ini, anggota perempuan aman yang juga pengurus itu memfasilitasi pelatihan menganyam di 100 desa bekerja sama dengan pemerintah desa. Yang kemudian juga ada di Manyalin, Tabunga, dan sama Bue. Jadi kalau kita mendata, sebenarnya belum data yang pasti itu, misalnya ada 17 sekolah adat yang sudah difasilitasi. tapi sebenarnya masih banyak sanggar-sanggar yang saat ini ada di wilayah-wilayah pengorganisasian perempuan aman yang mereka belum mendaftarkan itu, gitu ya, masih di dalam pembicaraan dan di dalam diskusi perempuan aman. Tapi ragam inisiatifnya menurut saya berkembang dengan sangat baik sesuai dengan kebutuhan mereka. Bagi perempuan aman, pendidikan itu kan adalah bagian keseharian mereka. Belajar, bekerja, bermain, terutama bagi anak-anak, kalau itu adalah kaitannya dengan anak-anak, itu bagian yang melekat. Mereka ke ladang bersama ibunya, sambil mengenali tumbuhan yang bisa digunakan sebagai sayur, dan seterusnya mereka bermain juga untuk cari tahu bahwa, oh ini tanaman yang gatal, nggak boleh dipegang, dan seterusnya. Jadi mereka belajar bermain sambil mengumpulkan sayuran itu, dan kemudian diberikan kepada ibunya. Jadi belajar, bermain, bekerja adalah satu kesatuan di mereka, gitu. Nah, ini masih kami coba mencarikan apa ya yang lebih tepat buat inisiatif ini, gitu. Apakah memang nanti akan masuk kepada pendidikan adat yang diinisiasi oleh AMAN, organisasi induk, atau misalnya memang ini di untuk sementara waktu kami fasilitasi saja seperti apa adanya, gitu ya. Yang lain adalah kebun kolektif. Perempuan aman itu menargetkan ada 50 kebun kolektif yang dikelola di masing-masing wilayah pengorganisasian. Saat ini ada sekitar 30 kebun kolektif. Ini yang tercatat saja karena saya baru kembali dari konsolidasi di region Sumatera, Bali, Nusa Tenggara, dan Kalimantan. Sebenarnya banyak sekali inisiatif yang masih belum tercatatkan perkembangannya. Karena kan mereka baru laporan terakhir di bulan April ya. Gitu. Jadi saat ini sudah ada sekitar 30-an. Tapi saya percaya dari hasil konsolidasi region kemarin itu pasti lebih. Jadi kita bisa mencatatkan tahun ini mudah-mudahan lebih dari 50 kebun kolektif yang diselenggarakan oleh kawan-kawan perempuan aman. Dan menariknya kebun kolektif ini juga dijadikan sebagai salah satu upaya membayar iuran anggota dan tabungan menuju temu nasional ketiga perempuan aman oleh wilayah-wilayah pengorganisasian. Yang lain adalah kawan-kawan perempuan adat ini juga bekerja untuk mempengaruhi desa. Saat ini Seknas, Sekretariat Nasional Perempuan Aman bersama wilayah pengorganisasian melakukan pendataan, kalau misalnya di pemerintah disebutnya sensus gitu, untuk bisa memenuhi data yang bisa membangun profil komunitas. Kita bekerja di 44 desa dan saat ini sudah terkumpul sekitar 19 profil wilayah desa. Untuk apa data-data ini? Data-data ini akan digunakan untuk bisa memberikan masukan di dalam proses musrenbang desa, menentukan strategi kerja wilayah pengorganisasian perempuan aman gitu. Jadi data-data ini akan digunakan sendiri oleh kawan-kawan perempuan aman menjadi basis argumentasi mereka dengan pihak-pihak lain gitu. Dan saat ini paling tidak kita sudah bekerja di 44 desa ini untuk mulai mempengaruhi mereka. Nah, capaian yang lain kalau dilihat di dalam keterlibatan di proses pemilu yang lalu, perempuan aman itu tercatat ada 30 orang anggota dan pengurus perempuan aman yang masuk di dalam proses-proses di legislatif ya. Nah, saat ini kemudian berkembang buat perempuan aman menjadi penting untuk mulai masuk di level kampung atau desa. Mereka mencoba menjadi bagian dari calon DPD atau calon kepala desa. Nah, Osing yang terbaru kemarin memberikan update-nya, salah satu anggota perempuan aman menjadi salah satu kandidat kepala desa, meskipun belum berhasil, tapi menurut saya yang paling penting adalah apa pengalaman yang mereka dapatkan di dalam proses itu, supaya menjadi proses belajar untuk 5 tahun ke depan. Gitu. Nah, ini situasi yang dilihat oleh sebagai satu capaian oleh perempuan aman ya, dan masih banyak proses-proses yang dibangun, bagaimana kita melakukan advokasi pada RUU masyarakat adat, itu kemudian berdampak bukan hanya di level nasional, tapi bagaimana keterlibatan kawan-kawan di dalam membangun wacana mereka tentang RUU, RANPERDA di masing-masing wilayahnya mereka gitu. Jadi mereka masuk di dalam diskusi-diskusi itu juga gitu. Oke, luar biasa sekali capaiannya. Nah, ini terkait tadi sudah disinggung soal RUU Masyarakat Adat. Nah, ini kan sepengetahuan yang diberitakan baik pemberitaan dari media organisasi induk yaitu AMAN dan juga beberapa media lain bahwa keterlibatan dari perempuan AMAN dalam RUU tersebut pun juga hadir. Perempuan AMAN juga hadir dalam dalam proses RUU tersebut, RUU Masyarakat Adat. Nah, ini sejauh mana peran yang keterlibatan dari perempuan AMAN dalam RU ini? Dan satu lagi sebelum kita closing pun, satu pertanyaan lagi adalah hal apa yang masih terus akan diperjuangkan oleh perempuan AMAN hingga saat ini? Oke. Ada dua agenda advokasi yang dikawal oleh perempuan AMAN sebenarnya. RU Masyarakat Adat adalah salah satunya. Saat ini sebenarnya perempuan AMAN memimpin koalisi kawal RUU Masyarakat Adat bersama 20 organisasi masyarakat sipil lainnya, gitu ya. Dan kita mencoba secara intensif mengawalnya bukan hanya pada proses advokasinya, hanya pada proses lobby-lobby dan lain, bukan. Tetapi memang perempuan AMAN dari tahun 2016 melakukan konsultasi secara terus-menerus dengan kawan-kawan anggota, yang hasilnya itu kemudian dirumuskan dan dimasukkan ke dalam draft rancangan undang-undang masyarakat adat yang berperspektif gender. Nah, proses itu adalah proses awal buat perempuan AMAN sendiri terlibat. Dan itu terus kita kawal sampai pada proses ketika sudah masuk ke DPR RI dan kemudian dibahas dan memberikan DIM juga dari perspektifnya perempuan AMAN gitu ya, yang kemudian kita bersama-sama dengan organisasi induk duduk untuk melihat bagaimana membahas itu. Nah, menurut saya ini menarik proses belajar dari advokasi RU Masyarakat Adat. Yang lain sebenarnya perempuan AMAN juga memilih untuk terlibat di dalam tujuan pembangunan berkelanjutan, atau lebih dikenal dengan SDGs, Sustainable Development Goals. Kenapa itu menjadi pilihan buat kami? Kami menyadari bahwa isu perempuan adat itu belum terlihat. Banyak orang ketika bicara, oh ada ya perempuan adat, apa itu? Gitu. Pertanyaannya masih begitu. Kemudian kami menyadari bahwa tidak ada data yang bicara tentang perempuan adat. Di dalam proses ini, perempuan adat menggunakan SDGs sebagai satu alat komunikasi kepada pihak lain, mengarusutamakan tentang isu perempuan adat, dan kemudian memang mengkontribusikan data-data yang bisa digunakan oleh semua pihak, yang terutama pada pihak-pihak pengambil keputusan, untuk mulai mempertimbangkan dan menggunakan data-data itu di dalam membuat keputusan-keputusan dan peraturan-peraturan yang akan keluar dan akan berdampak pada masyarakat adat. Nah, ini proses yang juga sedang dilakukan. Perempuan AMAN tahun lalu itu menjadi tim koordinasi nasional di SDGs untuk pilar sosial, gitu ya, bersama-sama dengan kawan-kawan. Nah, pengawalan advokasi ini juga dilakukan bukan hanya di nasional, tapi juga di tingkat regional, di Asia Pasifik, dan kemudian di internasional. Gitu. Jadi ini memang jadi satu jalan buat perempuan AMAN untuk mengagendakan bagaimana pembicaraan mengenai perempuan adat itu muncul secara kuat. Apa saja sih yang ingin dibawa oleh kawan-kawan perempuan adat? Ada tiga hal utama yang kami lihat menjadi penting. Bicara soal wilayah kelola perempuan adat, bicara soal pengetahuan, karena hampir pengetahuan perempuan adat ini tidak mendapatkan tempat, tidak mendapatkan pengakuan, tidak mendapatkan perlindungan. Karena apa? Karena misalnya Undang-Undang nomor 7 tahun 84 yang mengadopsi CEDAW itu tidak mampu menjangkau hak kolektif perempuan. Bagaimana pengetahuan perempuan tentang benih yang diproduksi tidak oleh individu-individu, tapi kemudian menjadi pengetahuan kolektif, bagaimana motif anyaman, motif tenun, yang itu diproduksi juga secara kolektif, itu nggak ada tempat perlindungannya. Perlindungan ini hanya perlindungan pada individu perempuan sebagai warga negara. Tapi pada perlindungan hak kolektif yang dimiliki oleh perempuan adat, kita belum menemukan tempatnya. Itulah kenapa ini perlu terus-menerus dibawa. Yang terakhir adalah soal otoritas atau governance, sistem, satu sistem yang kemudian di mana perempuan terlibat di dalam proses menentukan, mengelola wilayah adat, benih mana yang harus ditanam pada musim yang apa, siapa memerankan, itu semua bicara soal otoritas gitu, yang selama ini nggak pernah dilihat oleh banyak orang. Perempuan adat selalu dianggap dan distigma sebagai orang yang nggak punya pengetahuan, orang yang selalu ada di belakang, padahal dalam realitasnya mereka adalah pemimpin-pemimpin yang tangguh, yang berdiri paling depan ketika memperjuangkan hak-hak mereka. Mereka ini adalah masyarakat adat, karena perempuan adat nggak pernah berbicara hanya untuk dirinya, gitu, tapi dia selalu bicara atas nama keluarga dan atas nama komunitasnya, gitu. Jadi kalau kita lihat perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh perempuan, mereka selalu berada di garis paling depan dan garis paling akhir untuk mundur. Oke, jadi ini perjuangan-perjuangan yang terus akan dilakukan untuk mendobrak stigma yang tadi dikatakan bahwa perempuan aman masih terbelakang, perempuan aman tidak memiliki pengetahuan, dan ini perempuan adat maksudnya tidak memiliki pengetahuan, perempuan adat yang tidak harus terbelakang, dan ini harus didobrak oleh organisasi perempuan aman. Betul, Bunda? Betul banget, Ti. Gue punya pesan, Ti. Pesannya adalah gini, dibutuhkan satu dukungan yang cukup untuk kawan-kawan perempuan adat ini bisa mengkonsolidasikan dirinya. Bukan hanya ruang ya, tapi juga afirmasi yang sungguh-sungguh dilakukan, baik oleh kita, kita itu adalah para penggiat masyarakat adat, kawan-kawan di Aman, baik di PB Aman maupun di wilayah dan daerah, gitu ya, membuka ruang yang besar kepada mereka untuk menjadi bagian sungguh-sungguh di dalam proses-proses berorganisasi dan menjadi bagian di dalam proses-proses gerakan masyarakat adat itu sendiri dan sebagai bagian dari kehidupan berbangsa, gitu. Karena dengan melibatkan perempuan adat, menjaminkan keadilan dan kesetaraan, itulah kita mampu mewujudkan masyarakat adat yang berdaulat, mandiri, dan bermartabat. Tanpa itu, sepertinya kita akan susah mencapai tiga kata saktinya aman itu. Betul sekali. Baik, terima kasih Bunda Devi. Kita sudah di akhir perbincangan pada talk show khusus bersama pejuang masyarakat adat. Terus berjuang untuk perempuan aman dan pastinya dengan perempuan adat yang luar biasa. Dan sukses untuk organisasinya. Kita ketemu lagi di episode-episode selanjutnya dengan obrolan bersama dengan teman-teman dari masing-masing wilayah pengorganisasian. Terima kasih Bunda Devi atas ngobrol-ngobrol serunya. Iya, sama-sama Titi. Salam juga buat semua kawan-kawan seluruh Nusantara. Terima kasih sudah mendengarkan. Oke, baik. Terima kasih Sobat Nusantara telah mendengarkan bincang khusus bersama pejuang masyarakat adat, peran perempuan aman pasca temu nasional kedua bersama Ketua Umum Perempuan Aman, Ibu Devi Anggraini. Dan Sobat Nusantara, talk show ini adalah talk show yang akan berkelanjutan. Ini adalah episode pertama dan Sobat Nusantara bisa mendengarkan pada hari Rabu, maksud saya di minggu kedua dan juga minggu keempat setiap bulannya pukul 1 siang hanya di Radio Gaung Aman. Saya Tite Pangestu, terima kasih. Salam masyarakat adat berdaulat, mandiri, bermartabat. Masyarakat adat berdaulat, mandiri, bermartabat.